Jadi yang menjadikan orang kekal dalam neraka syirkul akbar, para penyembah kubur, tawaf di kuburan, syirkul akbar. Cuma yang menjadi masalah adalah apakah dia tahu atau tidak perbuatan tersebut. Dia punya dasar iman, tetapi apakah dia tahu tidak itu perbuatan syirik. Kalau dia tahu dan tetap saja, inilah berbahaya. Tetapi kalau tidak tahu, kita serah urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hukumi secara zahirnya dalam keadaan bahaya. Allah taala. Silakan, ada pertanyaan lagi? Apakah orang bisa membaca pikiran orang yang termasuk syirik? Ini termasuk syirik. Kenapa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Betul, kita ada di depannya. Tetapi apa? Wah, kamu begini kamu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innaka la tadri nafsun madza taksibu ghadan." Kamu sendiri enggak tahu apa yang kamu kerjakan besok. Apalagi mau tahu punya orang. Kemudian apa? Firman Allah tentang Nabi Isa, "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik." Ya Allah, kau Maha tahu apa yang ada dalam diriku, tetapi saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Apalagi makhluk sekarang. Tetapi ya, kalau para psikiater, dia mengajukan pertanyaan baru memberikan kesimpulan. Kadang bisa benar, kadang bisa salah. Kalau yang dipertanyakan dia bohong menjawab, kalian kesimpulannya nanti. Ini sih tidak menjadi masalah psikiater ini. Tapi wah, kamu kayaknya begini, dari raut wajahmu begini begini. Nah, ini lain ceritanya sudah. Ini menjurus kepada ilmu ghaib, ini termasuk syirik. Kalau uang belanja habis, kita minta dulu pada Allah baru kepada suami. Iya. Allah dulu baru suami. Sekarang ya, kalau enggak minta kepada Allah, bisa jadi serat keluarnya dari suami. Ini sudah dikasih sehari, masa cepat sekali habis. Ingat, faedahnya pertama ibadah. Kemudian yang kedua apa? Akan datang bantuan dari hal yang kita tidak sangka-sangka. Sebab kalau minta kepada manusia saja, akibatnya apa? Tauhidnya kurang. Alhamdulillah, ta'ala. Doa terhindar dari syirik, tolong diajarkan. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari menyekutukanmu, syai'an a'lamuhu, dari hal-hal yang aku tahu itu syirik. Aku berlindung kepada Allah. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun, lima la'alam, terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ini doa yang baca ini. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la'alam. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah ta'ala. Apakah orang yang tauhidnya berkurang dapat masuk surga? Iya, bisa masuk surga, yang penting jangan rusak. Cuma apa? Kelasnya, mungkin kelas dia kelas rendah. Masih untung kelas rendah. Kalau tidak masuk, ini yang gawat. Tetapi apa? Masalah akhirat jangan tanggung-tanggung lah. Kita ini enggak ya, pulang modal kalau tidak paku. Kalau tidak rugi, pulang modal lah. Jangan, kalau akhirat itu Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullah, ya fas'al, idza sa'altumullah jannah fas'alul firdaus." Kalau minta kepada Allah surga, minta firdaus sekali-kali. Allah taala. Nah, ini bagaimana penjelasan tentang ihsan? Sebenarnya akan datang pertanyaan, apa dia jawaban? Ini panjang pertanyaan. Jadi masalahnya panjang itu pembahasannya. Ihsan ini ada 2-3 lembar nanti. Kenapa? Maqam yang paling tinggi dalam Islam, ya, atau dalam agama ini. Nabi sebut apa? Islam, iman, ihsan. Tetapi hati-hati seperti orang tasawuf nanti. Bagaimana? Maka kalau bangun masjid mesti tiga namanya tingkatannya, apa namanya? Gentengnya. Ya, tiga tingkat. Yang paling bawah Islam itu paling luas itu. Naik lagi iman, lebih sedikit lagi ihsan katanya. Ya. Tapi secara umum, ihsan apa? Anta'budallah kaannaka tarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Bagaimana? Bertakut kita. Kita halus hiasi ibadah kita. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarah. Kalau kita tidak melihatnya, maka yakin Allah sudah mengintai kita dan melihat kita. Sehingga bagaimana bekerja di depan bos, bagaimana bekerja di depan atasan, ya pada makhluknya. Kalau kepada Allah lain, lebih dah, lebih hebat daripada itu. Allah Taala. Kalau kita pura-pura percaya dengan dukun, apakah ini termasuk syirik? Pura-pura percaya, ya jangan percaya disuruh oleh Nabi. Kenapa? Kalau pura-pura padahal tidak ada tekanan, ya tidak boleh. Ya, yang ada tekanan mungkin illa man ukriha qalbu mutmainun bil iman. Yang dipaksa tetapi hatinya tenang keimanan. Oh, seperti ini enggak boleh kita percaya. Enggak percaya sudah. Kenapa? Kalau kita percaya, hatta pura-pura bisa bahaya nanti. Bisa-bisa akibatnya kafir kepada Al-Qur'an. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya anak-anak yang belum baligh kalau disuruh sholat mau di belakangnya ibu, tidak mau mengerjakan, apa itu termasuk syirik? Tidak. Ya, tidak. Kita mendidik saja. Ya. Dan disitulah saatnya kita menanamkan bahwa pentingnya sholat, sehingga tanpa kita jaga, dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya melatih sejak dini. Kalau sudah melatih sejak dini, insyaallah ya, abahnya ke masjid, dia akan ikut. Ya, ibunya mau sholat, dia akan ikut. Tetapi kalau orang tua tidak pernah mencontohkan sholat, bagaimana anak mau sholat? Capek saya nyuruhnya sholat, tapi dia sendiri gak sholat. Capek saya suruh ke masjid, tapi dia pernah ke masjid. Maka apa? Namanya perbuatan itu lebih menguasai dan dominan untuk mencetak generasi daripada ucap. Maka ini penting. Ya, Allah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.